Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada kajian secara online ini di hari-hari yang penuh dengan keutamaan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala letakkan keutamaan itu ada di hari-hari ini. Nah, di pertemuan kali ini, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita akan membaca sebuah muhadarah yang disampaikan oleh Al-Alama Al-Fawzan Hafizallahu ta'ala wa ra'ah, yang berjudul Fadlul Al-Ashri Min Dhil Hijjah, keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, yang kita sekarang ini berada di atasnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, kemudahan kepada kita semuanya untuk memanfaatkan hari-hari di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Qala hafizallahu taala wa ra'ah, alhamdulillahi rabbil alamin, وصلى الله وسلم على نبينا على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Setelah beliau hafizallahu taala membuka dengan khutbatul hajah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Naam. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada hambanya dan juga rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada sahabat beliau semuanya. Kemudian beliau hafizallahu taala melanjutkan, amma ba'du, fa annana ala abwabi ayyamin mubarakatin hiya ayyamu ashri dzulhijjati allati faddalaha Allah فضلها الله سبحانه وتعالى وأودع فيها من الخيرات الشيء الكثير لعباده. Kata beliau hafizallahu taala warah, sesungguhnya kita berada di gerbang, di pintu hari-hari yang penuh dengan keberkahan, hari-hari yang penuh dengan keberkahan, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, yang memang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tersebut. Wa awda'a fiha minal khairati syai'i al-kathiri li'ibadihi. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menyimpan, meletakkan di dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tadi, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan-kebaikan yang sangat banyak bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wala syakka anna hayatal muslimi kullaha khairun idha igtanamaha fi ibadatillahi wal amali salihi. Tidak diragukan lagi, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kehidupan seorang muslim itu semuanya adalah isinya kebaikan. Tidak diragukan lagi bahwa kehidupan seorang muslim itu seluruhnya adalah baik. Seluruhnya baik. Sebagaimana hadis yang masyhur di tengah-tengah kita, ajaban li amril mukmin, sungguh sangat menakjubkan kehidupan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun, seluruh urusannya itu baik. Subhanallah. Apabila dia tertimpa kesulitan, maka dia bersabar. Apabila dia tertimpa kesusahan, apabila dia tertimpa kebaikan, kebahagiaan, maka dia bersyukur. Semuanya baik. Semuanya baik. Sabarnya dia, bersyukurnya dia, mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Idza igtanamaha fi ibadatillahi wal amalis salihi. Tetapi seluruh kehidupan muslim yang baik tadi itu menjadi baik manakala dia memanfaatkan, dia mempergunakan kehidupan yang dia miliki tadi dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dalam rangka untuk melakukan amalan-amalan saleh. Kehidupan seorang muslim seluruhnya baik manakala dia manfaatkan, dia pergunakan kesempatan hidup yang dia miliki tadi dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka melakukan amalan saleh. Wa kulluha khairun min hina yablughu sinni rusydi ila yatawaffahu Allah. Semua kehidupan seorang muslim itu baik mulai tatkala dia menginjak usia dewasa. Naam. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Idza waffaqahu Allahu liqtinami ayami hayatihi fil a'mali shalihati allati yu'ammiru biha akhiratahu. Allati yu'ammiru biha akhiratahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya untuk memanfaatkan, menggunakan masa hidupnya tadi untuk melakukan amalan-amalan yang saleh dan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan amalan saleh tadi seorang hamba itu akan membangun akhiratnya. Membangun akhiratnya. Faman hafidha dunyahu bita'atillahi hafidhallahu lahu akhiratahu. Barang siapa yang menjaga dunianya dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga akhirat pada hamba tersebut. Maka Allah akan menjaga kehidupan akhiratnya tadi. Kemudian sebaliknya, atau sebelumnya beliau melanjutkan, wa wajada ma qaddamahu mudakharan 'indallahi 'azza wa jalla wa mudha'afa. Dan dia dapati apa yang dahulu dia kerjakan itu tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan balasan maknanya, mendapatkan buahnya dari kebaikan, dari amalan saleh yang dia kerjakan. Wa mudha'afan, dan dilipat gandakan. Dia dapatkan apa yang dahulu dia amalkan, kerjakan dari amalan-amalan saleh tadi, mendapatkan balasannya karena tersimpan, tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, dia mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Kebaikan yang berlipat ganda. Wa man dayya'a dinahu dha'at akhiratuhu. Barang siapa yang menyia-nyiakan agamanya. Barang siapa yang menyia-nyiakan agamanya dengan alasan apapun. Wa man dayya'a dinahu dha'at akhiratuhu. Barang siapa yang dia menyia-nyiakan agamanya, maka akan tersia-siakanlah pula akhiratnya. Akan merugilah pula akhiratnya. Akan hilang akhiratnya tadi. Tidak Allah jaga. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, khasirat dunia wal akhirah. Itulah kerugian di dunia dan juga kerugian di akhirat. Dia akan merugi di dunia, dia juga akan merugi di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan itulah sesungguhnya kerugian yang nyata. kerugian yang nyata. Kemudian beliau hafizallahu taala melanjutkan, fa kullu hayatil muslimi khairun, walakin man faddala Allahu azza wa jalla, atau min fadlillahi azza wa jalla, an ja'ala awqatan faddalaha ghairaha minal ayyami. Maka dari sini kita ketahui, kalau seseorang muslim menjaga kehidupan yang Allah berikan itu dengan amalan soleh dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka seluruh kehidupan seorang muslim itu adalah baik. Namun termasuk dari keutamaan fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala, Akan tetapi man faddalallahu azza wa jalla an ja'ala awqatan faddalaha ghairaha minal ayyami. Seluruh kehidupan muslim itu adalah baik, manakala dia manfaatkan untuk ketaatan dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada seorang hamba, maka Allah akan jadikan hamba tadi untuk bisa menjadikan waktu-waktu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, dia akan menjadikan, memanfaatkan waktu-waktu di 10 hari di bulan Dzulhijjah ini yang memiliki keutamaan melebihi hari-hari yang lainnya. Nah, untuk menambah di dalamnya amalan-amalan saleh. Untuk menambah di dalamnya amalan-amalan saleh. Wa yasul 'ala ujurin mudha'afatin, dan untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Taib. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah, fahunaka شهر رمضان المبارك وما فيه من الخيرات والأعمال الصالحة والمضاعفة للأجور. Di sana juga ada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Dan apa-apa yang ada di dalam bulan Ramadan berupa kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Amalan-amalan saleh yang dilipat gandakan balasannya. وفي شهر رمضان ليلة خير من الألف شهر وهي ليلة القدر. Dan juga di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. وهناك هذه العشر. Dan di sana ada pula 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang kita sekarang berada di atasnya. عشر ذي الحجة التي أقسم الله جل وعلا في محكم tanzili, yang Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya di dalam Al-Quran. Wa kala subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal fajri wa layalin ashr. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Hadihil layali al-ashru hiya ashru dil hijjati ala al-mashhuri inda ahli al-ilmi. 10 malam-malam yang dimaksud di sini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, menurut yang masyhur dari kalangan para ulama. Wallahu aqsama biha li syarafiha wa fadliha. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah karena kemuliaan yang ada pada bulan, pada hari-hari tersebut. Dan juga dikarenakan keutamaan padanya. Keutamaan yang ada pada bulan tersebut. Li'annahu Subhanahu wa taala yuqsimu bima yasha'u min khalqihi wa la yuqsimu illa bi syai'in lahu sya'nun. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu bersumpah dengan makhluknya sesuai dengan kehendak Allah azza wa jal. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala itu bersumpah kecuali dengan sesuatu yang memiliki keagungan. Memiliki keagungan. Nah. Wala yuqsimu illa bi syai'in lahu sya'nun. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala itu bersumpah kecuali makhluk tersebut memang memiliki keagungan serta kemuliaan. Yalfitu al-ibadu ilaihi. Yang hamba-hamba itu akan memberikan perhatian kepadanya. Yang hamba-hamba akan memberikan perhatian, menoleh kepada apa yang Allah jadikan itu sebagai sumpah tersebut. Naam. Wa qila annaha hiya al-ashru allati aidan akmalaha Allah li Musa alaihi salam. Dikatakan pula bahwasanya ini adalah 10 hari yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan untuk Nabiullah Musa alaihi salam. Di dalam firman-Nya, wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami janjikan kepada Musa setelah malam 30 dan kami sempurnakan baginya dengan tambahan 10 malam. Naam. Qalu wallahu a'lam hadhihi al-'ashru hiya 'ashru dzulhijjah. Para ulama menyebutkan wallahu a'lam yang dimaksud dan kami sempurnakan baginya 10 malam ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dan supaya mereka menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala pada hari-hari yang telah ditentukan atas rizki yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Al-ayyamu al-ma'lumatu wa amma al-ayyamu al-ma'dudatu al-madhkuratu fi qawlihi ta'ala wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudatin fahiyya ayyamu tashrik. Fi ayamin ma'lumatin yadhkuru ismallaha yadhkuru ismallahi fi ayamin ma'lumatin. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Hari-hari yang telah ditentukan itu adalah maksudnya hari-hari sekarang ini, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hari-hari yang telah ditentukan. Makanya disunahkan apabila telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah untuk memperbanyak takbir. Nah. Sampai kemudian terakhir di tanggal 13 Dzulhijjah. Dikenal dengan adanya takbir mutlak. Dikenal pula adanya takbir muqayyad. Nah, takbir mutlak dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai setelah asar tanggal 13 Dzulhijjah. Adapun takbir muqayyad, takbir yang dilakukan setelah sholat 5 waktu dimulai dari fajar tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan ba'dal asr. Ba'dal asr pada tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hajj ini ayat yang ke-28. Agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Maksudnya hari-hari yang telah ditentukan itu adalah hari-hari yang sekarang ini. Nah. Dan adapun hari-hari yang telah dihitung sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-203, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudatin." Dan sebutlah Allah pada hari-hari yang telah dihitung, itu maksudnya adalah hari-hari tasyrik. Jadi hari-hari yang telah ditentukan di dalam surat Al-Hajj ayat 28, itu maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun pada hari-hari yang telah dihitung, pada surat Al-Baqarah ayat 203, maksudnya adalah hari-hari tasyrik. Maka berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan, akan disebutkan nanti apa yang diucapkan dari zikir-zikir pada hari-hari tersebut. Nah, kata beliau juga, wa sayati ma yuqalu min dzikri fi hadhihi al-ayyam. Fi hadhihi al-ayyam. Tayib. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Wa min fadha'ila atau wa min fadha'ili hadhihi al-ashri annaha tashtamilu ala yaumi Arafah. Di antara keutamaan-keutamaan yang ada pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, di dalamnya terdapat hari Arafah. Nah, terdapat hari Arafah. Taib. Yaitu alladhi qala sallallahu alaihi wa alihi al-yawmu tasi' minha, yaitu hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah, tanggal 9 pada bulan Dzulhijjah. Alladhi qala sallallahu alaihi wasallam fihi fi siyamihi ahtasibu ala Allahi ayukaffira sanatal madiyata wa sanatal mustaqbalah. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda terkait dengan puasa di hari Arafah, aku berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mengampuni dosa orang yang berpuasa tadi pada tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Naam. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Itu diantara mukaddimah, pembukaan dari muhadarah yang beliau sampaikan, yang insya Allah nanti kita baca. Nah, dan semoga Allah memberikan kemudahan untuk menyelesaikan ini. Nah, terkait dengan keutamaan yang ada pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.